بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد apa perkara-perkara yang harus kita lakukan setelah kita yakin bahwa seorang tersebut meninggal atau dicabut ruhnya. Andaman memejamkan kedua matanya. Nah, yang lain mendoakan kebaikan untuknya. Baik. Nah, ahsan. Meyakinkan bahwa dia benar-benar mati. Yang lain. Baik. Nek. Nah, jika dibutuhkan karena terbuka dari mulutnya maka diikatkan ke kepalanya dari dagunya. Kemudian nah menyegerakan pengurusan jenazahnya. Asri'u bil janazah. Nah, ada yang lain? Baik. Nuafil. Pelajaran kedua, memandikan mayat. Setelah kita melakukan hal-hal yang disebutkan sebelumnya, memejamkan mata mayat, mendoakan kebaikan dan yang lainnya, baru setelah itu disegerakan untuk dimandikan. Masuk pada sabda Rasulullah SAW, asri'u bil janazah. Segerakanlah dalam mengurus jenazah, segerakan. Baik, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Tidak lama-lama. Memandikan mayat. Hukum memandikan mayat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah apabila dilakukan oleh sebagian, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin ada yang melakukannya, yaitu menyolatinya, maka yang lainnya tidak wajib untuk menyolatinya. Ini fardu kifayah. Nah, adapun jika tidak ada sama sekali yang menyolatinya, maka dosalah seluruhnya. Ini fardu kifayah. Kifayah. Kafa yakfi. Kifayah kan. Cukupi. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain kewajibannya perorangan. Setiap orang, individu. Harus. Seperti wajibnya sholat lima waktu. Maka ini disebut dengan fardu ain. Adapun memandikan mayat, maka hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian sudah ada yang mengurusinya, yaitu memandikan jenazah, maka yang lainnya cukup dengan ia tidak memandikan mayat tersebut. Hukum memandikan mayat adalah fardu kifayah. Sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang ia meninggal di saat dia muhrim. Nah, ketika dia dalam keadaan ihram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ighsiluhu, mandikanlah dia. Al-amr, perintah, mandikanlah dia. Maka sebagian para sahabat memandikannya. Nah, min hadits Ibn Abbas muttafaqun alaih. Dari hadits Ibn Abbas muttafaqun alaih, ighsiluhu. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu, mandikanlah dia kepada seorang yang meninggal di waktu ihram. Dan juga dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummi Athiyah muttafaqun alaih, ketika anak beliau meninggal yaitu Zainab, maka beliau mengatakan kepada mereka ighsilnaha, mandikanlah dia. Rasulullah SAW mengatakan kepada para perempuan waktu itu, "Ighsilnaha." Mandikanlah dia, yaitu Zainab. Min hadits Ummi Athiyah muttafaqun alaih. Nah, dengan ini para ulama mengatakan memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak harus bagi keluarganya memandikannya. Kalau ada yang memandikan orang lain maka dia tidak mau. Harus keluarganya. Seakan-akan ini adalah fardu ain bagi keluarganya. Lah. Nah, jika keluarganya mampu untuk mandikannya, mandikan. Adapun mereka yang jauh atau yang memang tidak berhak, walaupun dia pandai untuk memandikan jenazah atau mayat, akan tapi keluarganya sudah ada atau ahli untuk memandikan mayat ini, maka mereka lebih berhak daripada orang lain. Biarkan. Hal. Jadi hukum memandikan mayat itu adalah fardu kifayah. Yang kedua, bilangan yang wajib dalam memandikan mayat. Bilangan yang wajib dalam memandikan mayat adalah sekali. Dan membasahi seluruh badan. Demikian yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Syarh Muslim. Nah, beliau juga mengatakan seperti ini. Nah, dengan lafaz beliau, al-wajib fil ghusli marratan wahidah. Al-wajib fil ghusli marratan wahidah. Yang wajib di dalam memandikan mayat sekali. Amatun lil badan. Yang menyeluruh ke badan. Wa ma zada ala dalika yakunu mustahabban. Wa ma zada ala dalika yakunu mustahabban. Adapun yang lebih dari itu, maka sunnah, mustahab. Wajibnya satu. Al-wajibu fil ghusli marratan wahidah. Yang wajib dalam memandikan mayat sekali. Menyeluruh ke badannya. Membasahi seluruh badannya. Wa ma zada ala dalika yakunu mustahabban. Adapun jika lebih dari itu, 2, 3, 4, 5, atau yang seterusnya, maka itu adalah mustahab. Nah, ada. Demikian kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Jadi yang wajibnya sekali. Sebagaimana wudu, kita diwajibkan untuk wudu sebelum kita salat. Berapa kalikah wudu yang wajib itu pada bilangannya sekali yang wajib. Nah, sekali. Itu minimalnya, sekali. Cuci tangannya, berkumurnya, tangannya, hingga siku. Sampai ke kaki. Minimalnya, sekali. Nah, bagaimana dengan dua kali, atau tiga kali? Nah, maka itu mustahab sunnah. Bahkan yang afdal adalah tiga kali, karena banyaknya hadis yang meriwayatkan akan hal itu, yaitu tiga kali. Nah, minimalnya adalah sekali, dan demikian juga pada memandikan mayat sekali. Bilangan yang wajib dalam memandikan mayat adalah sekali dan membasahi seluruh badan. Yang ketiga, sifatnya atau caranya. Bagaimana cara atau sifatnya? Tentunya. Nah, secara globalnya yaitu sebagaimana mandi janabah. Nah, bagaimana mandi janabah. Mungkin sebagian kita mengetahui atau kita semua mengetahui bagaimana cara mandi janabah. Nah, seperti itulah. Dalam memandikan mayat. Nah. Dan ini disepakati oleh para ulama, atau ini berdasarkan ijma ulama yang dinukil oleh Ibn Mundhir. Baik. Kemudian yang keempat, caranya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Karena terkadang di sana ada beberapa hal yang ketika kita praktekkan kepada diri kita sendiri dalam mandi jenabah, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan. Kemudian ketika kita praktekkan kepada si mayat, bagaimana caranya? Nah, ini perlunya penjelasan secara perinci. Kalau kita hidup, enak kita meratakannya. Meratakan air ke seluruh badan kita dan kita gosok. Nah, sehingga seluruh badan kita terkena air. Tapi mayat, bagaimana? Nah, akan dijelaskan di sini caranya secara terperinci. Empat caranya. A, dibersihkan tempat keluar kotorannya. Dan ini yang pertama. Dibersihkan tempat keluar kotorannya. Jadi, si mayat, ketika dia diletakkan di balik, atau ranjang, terbuat dari kayu, atau besi, dan yang lainnya. Maka, yang pertama kali dia bersihkan tempat kotorannya. Jelas sebelumnya, yang afdal, yang sunnah, maka dilepas dari bajunya. Bajunya dilepas, celananya dilepas, dilepas pakaiannya yang ada pada tubuhnya, dilepas. Jika dia dalam keadaan kaku, tidak memungkinkan untuk dilepas. Bagaimana orang yang sehat, yang hidup, melepas pakaiannya? Tidak seperti itu. Kenapa? Kaku. Maka digunting. Pakaiannya digunting. Ada. Kenapa? Karena dipaksakan. Sayang. Kenapa pakaiannya bagus? Mahal ini dan itu. Kalau itu mudah, karena dia baru meninggal. Buka. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah lama dalam keadaan seperti itu, ketika dimandikan, mau dilepas berat, susah. Maka gunting, robek. Ada. Baik. Dibersihkan tempat keluar kotorannya. Setelah dia dalam keadaan tidak berpakaian dan tertutup auratnya. Sebab bukan artinya setelah dia ditanggalkan dari pakaiannya dalam keadaan telanjang kemudian terlihat oleh orang lain. Tidak. Tapi dia ditutup auratnya. Yang ditutup seperti dengan handuk umpamanya. Atau dengan kain yang lainnya yang dapat menutupi aurat dia. Contoh. Ini kepala. Ini kaki. Ini kepala, ini kaki. Baik. Kemudian ketika dia, yakni orang yang memandikan mayat ini, dengan mayat ada pakaian di tubuhnya, dari bajunya, celananya, maka tutup terlebih dahulu auratnya sebelum dia tanggalkan. Dengan apa itu? Selembar kain, contoh handuk lah, handuk yang lebar, yang menutupi antara pusarnya dengan pahanya. Seperti handuk, seperti itu. Sehingga tertutupi kemaluan dia. Tertutupi. Baru setelah itu dibuka. Dengan perlahan, dengan lemah lembut. Yakni, kalau dia tidak bisa, maka dengan digunting pakaiannya. Yang memandikan jenazah atau memandikan mayat itu juga tidak melihat auratnya. Kenapa? Karena tertutup. Dibuka, pelan-pelan, ditarik. Agarlah. Dalam keadaan tertutup. Jadi demikian. Ini kepala, ini kaki. Maka ini Allah. Itu terdengar handuk. Ada. Baru kemudian dibuka. Dibersihkan tempat keluar kotorannya. Baru setelah dalam keadaan dia telanjang dan tertutup auratnya, maka dibersihkan tempat keluar kotorannya, yaitu kemaluan depan dan belakang. Sebagaimana orang yang mandi janabah. Nah, dibersihkan tempat keluar kotorannya. Bagaimana? Dengan kain. Yaitu sarung tangan. Nah, ada. Baik. Atau sesuatu yang dapat menutupi telapak tangannya. Ada. Dan itu banyak. Ada dijual. Kalau umpamanya dia tidak mendapatkannya, maka kain ikatkan kemari. Sehingga tangannya tidak menyentuh langsung ke kemaluan atau aurat si mayat. Baik. Jadi dia memakai kain. Dibersihkan tempat kotorannya dengan ia memakai kain. Bersihkan. Baik. Atau dengan bahasa bagian kita dicebokin. Ada. Baik itu dia memang keluar kotorannya atau tidak keluar kotorannya. Maka bersihkan. Dari kemaluan depan dan demikian juga belakang. Ada. Dibersihkan tempat kotorannya dengan kain dan itu menggunakan tangan kiri. Nah, menggunakan tangan kiri. Bukan tangan kanan. Tangan kiri. Ada. Dan juga dengan tidak melihat auratnya. Tetap dengan tidak melihat auratnya. Bagaimana itu? Kita masukkan tangan kita di bawah kain itu yang menutupi aurat dia. Di bawah handuk yang menutupi, umpamanya handuk yang menutupi aurat dia. Masukkan. Nah, yang tentunya dengan dicampur dengan air atau sesuatu yang membasahi dari kain tersebut. Hala. Dibersihkan tempat keluar kotorannya. Nah, dengan tangan kiri, dengan kain. Baik. Jika terdapat kotorannya, maka bersihkan. Ada kotorannya, punya bekas dia kencing, bawahnya. Bersihkan. Tanpa dia melihat. Tanpa dia melihat, maksudnya dengan membuka. Dibuka biar terlihat jelas atau bersih benar. Lah, tidak perlu. Tetap di bawah kain tersebut. Depan dan belakang. Halo. Itu juga memang ada kotorannya ataupun tidak ada kotorannya. Nah, dan tidak perlu untuk dia menekan perutnya agar kotoran dia keluar semua. Tidak perlu. Ini bukan orang yang tenggelam sehingga diharapkan kehidupannya. Tekan-tekan keluar air dari mulutnya. Lah. Baik. Halah. Tidak perlu dengan ditekan-tekan. Kalaupun dibutuhkan, maka cukup dengan hanya sekedar lewat aja tangan kita dengan perlahan seperti itu. Nah, tidak ada masalah. Tapi kalau ditekan sebagaimana orang-orang awam, ditekan agar kotorannya keluar dari duburnya, tidak boleh. Baik, dibersihkan tempat keluar kotorannya. Kemudian B, diwudukkan. Diwudukkan. Ketika kita disebutkan tadi secara global memandikan jenazah, sifatnya sebagaimana mandi jenazah. Kita mandi jenazah bagaimana? Mandi jenazah ada wudunya. Jadi dia seperti itu. Engkau wudhu, maka wudhukan. Praktekkan pada mayat. Jadi sekarang berkumur bagaimana? Nah, bingung. Istinsyak bagaimana? Menghirup air ke hidung. Sementara ini mayat. Sudah tidak bisa lagi untuk menarik. Nah, tidak bisa bernafas. Alah. Nah, di sini dikatakan B, diwudhukan. Yang bisa antum tambahi yaitu kecuali madmadah dan istinsyak. Kecuali madmadah dan istinsyak. Maka mencukupi sebagai gantinya, maka mencukupi sebagai gantinya dengan dibersihkan gigi dan lubang hidungnya. Dengan dibersihkan gigi dan lubang hidungnya dengan kain yang basah. Baik. Jadi B diwudukkan. Kecuali madmadah dan istimsyak. Maka mencukupi sebagai gantinya dengan dibersihkan gigi dan lubang hidungnya dengan kain yang basah. Nah, setelah dia bersihkan dari kemaluan depan dan belakang, bersihkan kotorannya, nah, baru setelah itu diwudukkan. Mayat diwudukkan. Baik. Bagaimana diwudukkan? Bagaimana kita wudu? Hanya saja di ini, dua ini, yaitu madmadah dan istinsyak. Ya mungkin. Baik. Ada. Yang pertama wudu di awal dengan apa? Telapak tangan. Telapak tangan. Nah, basuh telapak tangannya. Sebagaimana kita wudu. Baik. Nah, baru ketiga masuk ke madmadah dan istinsyak. Maka caranya bagaimana? Sebagai gantinya, dengan dibersihkan gigi dan lubang hidungnya dengan kain yang basah. Ambil kain yang basah. Atau seperti tadi, sarung tangan, kaos tangan, basahi. Kemudian jari ini bersihkan. Dari jari, ibu jari kita umpamanya. Nah, bersihkan di giginya yang terlihat saja. Nah, depannya adalah. Itu mencukupi. Dari dia madmadah. Nah, mencukupi kalau yang hidup itu adalah berkumur, maka ini dengan dibersihkan giginya dengan jari kita. Tidak perlu dengan sikat gigi. Nah, tidak perlu. Baik, hanya yang tampak saja bersihkan. Nah. Baik, bagian apa samping kanan, samping kiri, depan, khalas. Ada. Kemudian bagaimana dengan istinsyaknya? Menghirup air. Sebagai gantinya cukup dengan kita bersihkan lubang hidungnya dengan jari kita yang tertutup dengan kain yang basah. Nah, yang tampak saja. Tapi tidak terlalu dalam. Lah, yang tampak saja. Masuk sedikit. Nah, kanan dan kiri. Lubang kanan dan lubang kiri. Itu mencukupi dari istinsyak. Nah, jadi diwudukkan, maka wudhu sebagaimana kita wudhu, kecuali dua ini. Nah, baru setelah itu yang lainnya, hingga kaki. Nah, sama. Tapi diawali ketika kita mencuci kaki kita, diawali yang kanan dulu. Sama, kanan dulu. Tiga kali, baru setelah itu kiri. Tiga kali, sama. Nah, ada yang membedakan hanya madmadah dan istinsyak. Baik. Dibasuh kepalanya. Nah, anda bisa tambah dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, setelah ia mewudukkan mayat, maka dibasuh kepalanya. Ia basuh kepala si mayat tersebut dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, dia sediakan umpamanya di ember kecil air campur daun bidara. Kemudian ambil satu gayung. Kemudian dengan air itu yang dicampur dengan daun bidara, tuangkan sedikit di kepalanya, baru dia gosok. Dengan tangan dia langsung. Tidak ada masalah. Adapun yang dengan kain itu hanya di awal tadi. Ketika dia membersihkan kotorannya. Nah, jangan menyentuh kemaluannya depan atau belakang dengan tangannya dia langsung. Kalau ini langsung dengan tangan dia. Kenapa? Karena itu lebih bersih. Ada. Tapi dibasuh kepalanya. Nah, dibasuh kepalanya. Dengan dia tekan tangan sedikit digosok sehingga air itu menyeluruh masuk ke pangkal rambutnya. Nah, dengan air yang dicampur dengan bidara, daun bidara ditumbuk hingga halus, baru dicampurkan ke air tersebut. Bahkan sekarang alhamdulillah sudah ada yang jual daun bidara bubuk. Nah, maka itu cukup dengan dicampur dengan air. Ada. Baik, dibasuh kepalanya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian D, dibasuh wajah dan jenggotnya. Baik, dibasuh wajah dan jenggotnya. Kemudian wajahnya basuh dengan perlahan. Ya, dengan lembut. Ayo basuh mukanya dan jenggot dia. Nah, jika ia punya jenggot, kalau tidak maka sama janggutnya. Bagaimana batas dari wajah itu atau dagunya. Baik. Kemudian dibasuh lehernya yang sebelah kanan. Nah, dibasuh lehernya yang sebelah kanan. Nah, dia basuh bagian depan ini, tidak ada masalah bagian depannya, baru setelah itu belakangannya ini. Ada. Baik. Dibasuh lehernya yang sebelah kanan. Kemudian dibasuh tangannya sebelah kanan. Nah, tangannya yang sebelah kanan. Dia basuh. Dia gosok dengan air yang dicampur dengan daun bidara itu. Kemudian dibasuh dadanya. Dibasuh dadanya. Basuh seluruh dadanya. Kemudian dibasuh lambungnya. Nah, basuh lambungnya. Baik. Kemudian dibasuh pahan yang sebelah kanan. Pahan yang sebelah kanan. Basuh. Baik. Cuci dengan tangan kita. Gosok. Agar menyeluruh air tersebut. Nah, air yang dicampur dengan daun bidara. Terus demikian hingga turun. Mulai dari kepala terus hingga ke kaki. Nah, jadi dibasuh lambungnya, kemudian dibasuh pahanya yang sebelah kanan. Kemudian dibasuh betisnya yang sebelah kanan. Jadi mulai dari yang kanan dulu. Ini dalam memandikannya. Dibasuh betisnya yang sebelah kanan. Kemudian dibasuh kakinya yang sebelah kanan. Dibasuh kakinya yang sebelah kanan. Jadi bawahnya hingga jari-jarinya. Selah-selahnya sama. Hingga bersih. Kemudian diangkat sedikit dari sisi kanannya. Dan tidak ditelungkupkan. Nah, diangkat sedikit. Agar bagian kanan ini dari yang ia basuh terkena semuanya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidur. Ketika dalam keadaan tidur, maka tidak akan sempurna kalau tidak dimiringkan. Nah, ada. Maunya dia dalam keadaan tertidur, sini kepalanya. Nah, di sini kepalanya. Setelah kita mandikan sebelah kanannya dia. Nah, dari kepalanya, wajahnya, lehernya, nah, sebelah kanannya. Baik, kemudian bagian tangannya, dadanya, perutnya. Nah, bagian dada. Itu baru sebelah yang kanan dan yang atas saja yang kita basuh. Belakang belum. Dan ini juga kanan. Nah. Dan demikian juga dari paha. Betis. Nah, dengan itu kita miringkan sedikit. Baru gosok. Nah, basuh. Yang di bawah bagian sebelah kanan. Nah, hingga perutnya juga seperti itu. Hingga ke bawah, ke kaki. Ini yang dimaksud. Dengan kemudian diangkat sedikit dari sisi kanannya. Dan tidak ditelungkupkan. Nah, tidak boleh. Agar supaya lebih bersih, lebih enak terlihat semuanya, telungkupkan, tidak boleh. Kemudian diangkat sedikit dari sisi kanannya dan tidak ditelungkupkan. Dibasuh pangkal pahanya yang sebelah kanan. Nah, dibasuh pangkal pahanya yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan, bagian bawah. Kemudian dibasuh paha bawah yang sebelah kanan. Nah, lebih mudah, kenapa? Karena dimiringkan. Kemudian dibasuh betis bawah yang sebelah kanan. Nah, kemudian lakukan hal tersebut di atas sama pada bagian tubuh sebelah kirinya. Jadi dalam kita membasuh, sebagaimana yang disebutkan di sini, ketika kita memandikannya setelah wudhu, yakni mewudhukannya kemudian mandikannya. Nah, dari kanan dulu, nah dari kanan dulu disunnahkan bagian-bagian kanan. Nah, dari tangannya kanan dulu, kiri nanti kanan. Nah, dan demikian juga dari kakinya. Ah, yang itu tidak sempurna kecuali dengan dimiringkan, miringkan. Miringkan di saat dia memandikannya, miringkan. Seperti sekarang pada dadanya dan lambungnya, bagian belakang. Nah, tidak akan sempurna kecuali dengan dimiringkan, miringkan sedikit. Dengan bantuan yang memandikan lainnya, yang membantu. Yang memandikan maunya yang ahli satu, tapi yang lainnya membantu. Kadang seperti itu. Maka miringkan sedikit dengan ditahan. Nah, ada. Baik. Nah, kemudian dilakukan hal tersebut di atas sama pada bagian tubuh sebelah kiri. Baru pindah. Orang yang mandikannya pindah ke sebelah kiri. Sebelah kiri mayat. Nah, pindah ke sebelah kiri mayat. Ada. Nah, lakukan. Baik. Yaitu dari yang dia tinggalkan ketika dia mandikan didahului dengan yang kanan, sekarang yang kiri mandikan. Nah, ada dari bagian baik lehernya tadi, nah yang tadi kanan sudah, sekarang yang kiri gosok belakang. Nah, kemudian ada tangan, nah dadanya, perutnya, bagian kiri, wah ada sampai ke kaki bawah kaki hingga bersih. Nah, kemudian lakukan hal tersebut di atas sama pada bagian tubuh sebelah kirinya. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa antum tambah. Kemudian dituangkan air murni. Kemudian dituangkan air murni dalam kurung tanpa dicampur dengan apapun. Tanpa dicampur dengan apapun. Dalam kurung, tanpa dicampur dengan apapun. Ke seluruh tubuh mayat. Ke seluruh tubuh mayat. Ada. Nah, ini yang terakhir. Di dalam memandikan mayat. Yaitu apa? Kemudian dituangkan air murni. Air saja. Air murni. Tanpa dicampur dengan apapun. Tanpa dicampur dengan bidara atau yang lainnya. Ke seluruh tubuh mayat. Nah. Hanya. Mulai dari atas. Yaitu kepalanya. Wajahnya. Nah. Lehernya. Kemudian badannya yang lain. Seluruh tubuhnya. Semua. Hingga ke kaki. Baru dianggap di sini adalah sekali mandi. Baik, dimandikan sebanyak sekali. Dihitungannya baru sekali. Dan disunnahkan yaitu tiga kali. Nah, bagaimana tiga kali? Lakukan seperti ini. Nah, dua kali lagi. Baru dia dihitung tiga kali. Bagaimana dengan wudhunya? Tidak perlu diulang. Wudhunya tidak perlu diulang. Jadi, antum bisa tulis. Setelah itu, akhir dari apa yang kita tulis, dengan ini selesailah mandi yang pertama. Dengan ini selesailah mandi yang pertama. Kemudian mayat dimandikan lagi. Yang kedua kalinya. Kemudian mayat dimandikan lagi yang kedua kalinya. Hanya saja tidak diwudukkan kembali. Baik. Jadi kemudian mayat dimandikan lagi yang kedua kalinya. Hanya saja tidak diwudukkan kembali. Nah, baru setelah itu yang ketiga kalinya. Nah. Jadi dihitung selesai dari akhir dia memandikan dengan air yang bersih tadi. Air yang tidak dicampur dengan apapun. Nah, selesai sekali. Sekali mandi. Sedangkan di sini disunnahkan dia untuk memandikan sebanyak 3 kali. Baik. Jika dibutuhkan karena kotor betul si mayat, maka carilah pada bilangan-bilangan ganjil. Yaitu mandikan sebanyak 3 kali. Atau 5 kali atau 7 kali. Sebagaimana nanti yang akan disebutkan di sunnah-sunnah di dalam memandikan. Nah. Naktafi bihadzal qadar alhamdulillah. Dan memandikan mayat ini masih banyak. Nah, dan insya Allah kita akan terangkan nanti dari sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, syarat mayat yang dimandikan, syarat yang memandikan, syarat air untuk mandikan, dan juga akan datang tanbihat, nah, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memandikan mayat ini. Dan demikian juga kesalahan-kesalahannya atau bid'ah-bid'ah di dalam memandikan. Baik. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته